Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aakhiratu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita membaca Lum'atul I'tiqad karangan Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullahu taala. Di mana pada pertemuan sebelumnya penulis rahimahullahu taala sudah menyebutkan beberapa fase tentang hal-hal yang terjadi setelah kematian. Beliau menyebutkan وَيُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاتًا عُرَاتًا بُهْمًا غُرْلًا بُهْمًا. Kata beliau, manusia dibangkitkan pada hari kiamat hufah, tidak beralas kaki, urah, tidak berpakaian, غُرْلًا, tidak berkhitan. Dan disebut buhman, buhman artinya tidak memiliki sesuatu apapun. Jadi mereka akan dikembalikan sebagaimana awal kali mereka dilahirkan di dunia. Kata beliau, fayakifuna fi mawqifil qiyamah, mereka akan berdiri dikumpulkan fi mawqifil qiyamah. Ini yang kita kenal dengan padang mahsyar. Allah berfirman, قُلْبِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَنَجْمَعُونَ إِلَى مِقَاتِ يَمِنْ مَعْلُومِ. Katakanlah, yang pertama dan yang terakhir, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala إِلَى مِقَاتِ يَمِنْ مَعْلُومِ, pada tempat waktu yang telah ditentukan. Katakanlah, حَتَّى يَشْفَعَ فِيهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika dikumpulkan di padang mahsyar, berdasarkan hadis Aisyah dan selainnya, bahwa manusia mereka minta dipersembahkan hari berbangkit, sebab mereka merasakan keletihan, kepanasan. Di sini beliau katakan hatta yashfa'a fihim nabiyyun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai nabi kita memberikan syafaat kepada makhluk, kepada manusia. Ini berdasarkan hadis. Ini namanya syafaatul uzma, dan beliau akan sebutkan pembahasan tersendiri tentang syafaat. Nanti ada pembahasan tersendiri. Wa yuhasibuhumullahu tabaraka wa ta'ala, dan Allah menghisab mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab mereka. Ini yang menghisab, yang al-hisab. Dan kalau diitlakkan kalimat hisab, hisab itu ya, sebagai ulama menyebutkan bahwa ini hisab bermakna umum. Hisab kadang bermakna timbangan pada hari kiamat. Sebagaimana firman-Nya, "Wa nad'u al-mawazina qisqa li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Kata Allah, kami akan tegakkan timbangan pada hari kiamat. Walaupun amalan hamba itu sebesar biji sawi yang kecil, atau imamiha, kami akan datangkan juga. Wakafa bina hasibin, kata Allah, cukuplah kami yang menghisab. Jelas ya? Jadi hisab kadang yang diinginkan dengannya adalah timbangan. Kadang hisab juga yang diinginkan dengan kata hisab, hari pembalasan, hari perhitungan, yaitu yaum al-a'rad, ketika menampakkan amalan hamba, akan menampakkan semua amalan-amalan seorang hamba, diperlihatkan kepadanya. Walaupun orang-orang yang beriman yang pernah misalnya melakukan kemaksiatan akan diperlihatkan. Sehingga dalam hadis, ketika seorang beriman ditanya, apakah engkau pernah mengamalkan ini, mengamalkan itu, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betul ya Allah, betul, itu dosa saya pernah saya lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad safartu kal qad safartu lakal yawm wa qad ghafartu lak. Saya telah tutup hari ini untuk dan saya telah ampun. Ini hisab namanya juga. Tapi a'raf, hari penampakan amalan semuanya. Jelas ya? Hisab bermakna yang ketiga, ya, yaitu pemberian kitab. Semua hamba akan diberikan kitabnya, catatan amalnya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada pun orang yang memberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab. Menghisab, katakan, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Ada pun yang memberikan kitabnya dengan dari punggungnya. Fasawfa yadrihi sabura. Ya, baik. Waktu sebelum mawazin, ini semua yang beliau sebutkan di sini, ini kenapa beliau akan sebutkan secara rinci, secara terperinci. Ini secara umum. Waktu sebelum mawazin, waktu syarid bayawin akan dinampakkan, ditancapkan timbangan. Waktu syarid bayawin dan akan dihamparkan bayawin kertas-kertas, lembaran-lembaran catatan amalan. Watatau yarusuful a'mal, dan berterbanganlah catatan amalan. Ilal aiman wa ibasyama'in, ke kanan dan ke kiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dan akan berjumpa dengan keluarganya masrura dan orang senang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun yang diberikan tangan bukunya, catatan amalannya dengan tangan wara'a dhahri, dari punggungnya. Dari dengan ayat yang lain, dalam ayat yang lain dikatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ha uqra'u kitabiyah, dengan tangan kirinya, orang kafir ya. Tapi di dalam ayat ini dikatakan wara'a dhahri, dari punggungnya. Maka para ulama di antara Imam Al-Qurtubi menjawab di dalam buku At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wal Akhirah, pemberian kitab, kata beliau, jangan dipahami ada tiga cara. Yang benar ini hanya dua, kanan dan kiri. Terus orang kafir, kenapa dikatakan dalam ayat ini wara'a dhahri, dari belakangnya? Kata Imam Qurtubi, mereka mengambilnya dengan tangan kirinya dari arah belakangnya, yang menunjukkan siksaan. Sampai catatan amalannya pun dia tidak mau melihatnya dari belakangnya. Fasal sayyidu'u subura, mereka akan bertirik dengan teriakan subura, ceraka. Wa isra sayyidu, mereka akan, dia akan memasuki neraka yang menyala-nyala. Baik. Kata beliau, Allah Ta'ala, lanjut perkenalan sampai di sini ya. Kata beliau, cuma kalau yang berkenama Allah, wal mizanu lahu kifatan. Ya, beliau mulai merinci apa yang beliau sebutkan secara umum, secara mujmal. Sekarang beliau mulai rinci. Kata beliau, wal mizanu lahu kifatan, dan timbangan pada hari kiamat lahu kifatan. Kifah artinya anak timbangan. Jelas? Walisan, dan ada lisannya. Tahu lisan? Ada timbangan di dunia, ada dua anak timbangan. Lisan itu tiang yang menyanggah dua anak timbangan itu. Di sini menurut nama, ya, mungkin ada yang bertanya, mana dalilnya kalau timbangan itu ada dua anak timbangannya? Sebab ini perkara gaib, kita tidak mungkin berbicara tanpa dalil. Ini perkara gaib. Dalilnya, dan telah dibukti kesepakatan oleh para ulama, di antaranya Imam As-Saffarini rahimahullah dan selainnya, mengambil kesepakatan bahwa sepakat ulama para ulama dan sepakat kaum muslimin bahwa timbangan pada hari kiamat ada dua anak timbangannya, seperti timbangan dunia ada dua. Mana dalilnya? Dalilnya hadis yang sahih, hadis tentang bitaqah. Bitaqah, kartu kecil, akan didatangkan pada hari kiamat seorang banyak dosanya. Catatan dosanya tis'un wa tis'ina sijillah, 99 catatan lembar dosa, 99 lembar catatan dosa. Setiap selembarnya maddan basar, sejauh mata memandang dosanya 99 lembar. dinaikkan 99 lembar ini di fikifah, di dalam hadis dikatakan fikifah dalam satu alat timbangan. Kemudian amal kebaikannya hanya tertulis pada tokoh kartu kecil. Ya, tertulis la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dinaikkan di alat timbangan fikifah. Perhatikan berarti itu dua kifah. Nah, di dalam dari hadis tersebut para ulama menukil kesepakatan bahwa berat timbangan pada hari kiamat ada dua kifatan. Sebagaimana dia katakan di sini, wal mizanu lahu kifatan. Maka timbangan pada hari kiamat itu kifatan, memiliki dua alat timbangan. Jelas ya? Baik. Yang diperselisihkan adalah apakah timbangan pada hari kiamat itu ada lisannya, ada tiang yang menyanggahnya. Zahirnya yang kita tangkap dari ucapan pengarang di sini, dia mengatakan lahu kifatani wa lisanu. Berarti seakan-akan beliau menguatkan pendapat ada lisan. Kalau kita bertanya dalilnya apa, ya, mereka tidak memiliki dalil. Yang mengatakan timbangan pada hari kiamat ada lisannya, ada tiang yang menyanggahnya, mereka tidak memiliki dalil. Tapi mereka kembalikan dari sisi bahasa. Mizan, ya, dari sisi bahasa mizan ada dua alat timbangannya dan ada yang menyanggahnya. Tidak mungkin dua alat timbangan tergantung sendiri. Ada tiang yang menyanggahnya. Makanya sampai para ulama mengarang buku, ya, lisanul mizan, lisanul mizan, ya, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Buku tentang kumpulan rawi-rawi, ya, para perawi hadis. Dia kasih judul lisanul mizan, tiangnya timbangan. Nah, dari sisi bahasa Arab, ya, mizan itu ada lisannya. Tapi kalau misalnya bertanya tentang dalil khusus adanya tiang, ya, pada timbangan pada hari kiamat, wallahu a'lam bissawab. Tapi para ulama menyebut dalam buku-buku mereka tentang lisan ini, bahwa timbangan memiliki lisan. Tuzanu lil a'mal, ditimbang dengan amalan. Ya. Di sini dibahas oleh para ulama di dalam buku-buku akidah mereka. Yang ditimbang itu apa? Sebab di dalam hadis kadang ditimbang itu orangnya, ya, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah Bukhari Muslim, ittabarru bil samin yawmal qiyamah fala yuzanu 'indallahi jarah wa udha. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang gemuk, ya, dinaikkan di anak timbangan, kata Nabi SAW, fala yuzanu 'indallahi jarah wa udha, timbangannya tidak seberat dengan sayap nyamuk. Ya. Berarti yang ditimbang orangnya. Sebagaimana juga hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, tentang ketika orang-orang mencela kaki Abdullah bin Mas'ud, sangat kecil betisnya sebelah cacat. Ya, dicela Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian mencela Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kaki Abdullah bin Mas'ud lebih berat pada hari kiamat dari bulu Uhud. Ketika dinaikkan ditimbang, kata Nabi SAW. Berarti yang ditimbang orangnya. Karena yang ditimbang itu amalannya. Ya. Amalan yang ditimbang. Sebagaimana di dalam hadis kalimatani khafifatani al-lisani fakilatani fil mizani. Ya. Habibatani ila rahmani. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Kata Nabi SAW, ada dua kalimat. Ya. Yang dengan diucapkan di lisan, berat ditimbangan. Berarti apa yang ditimbang sih dalam hal ini? Amalannya. Habibatani merahmani, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahu azim wa subhanallahu bihamdi subhanallahu azim. Itu dua kalimat. Kadang yang ditimbang juga catatannya, bukan amalannya tapi catatan amalannya, kertasnya, catatannya. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi tentang bitokoh. Menilaikan adalah catatan. Kata para ulama di antara Syekh Abdul bin Baz rahimahullahu taala selainnya bahwa ya ini timbang tiga-tiganya berdasarkan dengan hadis, berdasarkan dengan riwayat yang ada. Kadang ini timbang amalannya, kadang ini timbang dengan orangnya, ya, kadang ini timbang catatan amalannya. Jelas ya? Baik. Sini kata beliau tuzanu bihi al-a'mal, tuzanu bihi al-a'mal. Adapun kalau ini timbang amalannya, ya. Amalan ini timbang, ya, disebutkan oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya, ya, mungkin ada yang bertanya, ya, bagaimana kalau amalan itu sholat, ya, seperti tadi zikir-zikir, Sementara mereka ini bukan yang memiliki makzat, mereka ini makna. Kaya dzikir subhanallah, bagaimana mungkin ucapan subhanallah? Tidak ada zatnya, wujudnya. Nah, kata Imam Qurtubi rahimahullah, Allah maha mampu pada hari kiamat nanti amalan tersebut berubah menjadi sesuatu yang berwujud. Sebagaimana di dalam hadis-hadis yang banyak, bahkan di dalam ayat di dalam hadis Sahih Muslim disebutkan tentang yang membaca suratul Baqarah dan suratul Imran pada malam hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qiyamah faka'anna maghawamatan." Akan datang pada hari kiamat, amalan itu, bacaan Qur'annya datang seperti gumpalan ayam yang menaunginya. Berarti ada wujudnya. Bagaimana dalam hadis juga tentang nikmat dalam kubur, ya, orang beriman akan didatangi amalannya. Ya. Wujud manusia, baunya wangi, ya. Penampilannya sangat indah. Katanya, ditanya siapa kamu? Dia menjawab, "Ana amaluka salih, saya ada amalan yang salih." Berarti amalan berubah, dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun orang-orang Mu'tazilah, para orang yang menolak timbangan. Mu'tazilah Asy'ariyah, sebagian Asy'ariyah menolak ada yang timbangan, sebab tidak masuk dalam akal mereka. Kata beliau, tuzanu bi al-amal, ditimbang dengannya amalan-amalan. Faman tsaqulat mawazinuh faulaika hum muflihun. Ya. Allah berfirman, siapa yang berat timbangannya pada hari kiamat mereka yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya maksudnya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka yang merugi diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, dalam neraka jahannam mereka kekal. Baik, tinggal pembahasan ada berapa timbangan pada hari kiamat. Iya. Sebab di dalam hadis kadang datang dalam bentuk tunggal, seperti tadi dalam hadis kalimatani khafifatani ala lisani fakirtani fil mizani. Mizan artinya satu timbangan tunggal. Ya, dalam bahasa Arab itu sama ya, dalam bahasa Indonesia ada kalimat tunggal, ada kalimat jamak. Tapi di dalam Al-Quran Allah sebutkan mizan jamak. Wa nada'u al-mawazin al-qista li yawmil qiyamah, kami akan tegakkan timbangan-timbangan pada hari kiamat. Maka di sini para ulama terbagi tiga pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa timbangan hanya satu. Jelas? Ini pendapat pertama mengatakan timbangan hanya satu. Terus kenapa Allah mengatakan dalam bentuk jamak mawazin, banyak timbangan? Mereka menjawab bahwa yang banyak adalah amalan-amalan yang ditimbang, mawazin. Ditimbang amalannya lagi, si fulan datang ditimbang, ya. Tapi timbangan yang dipakai satu saja. Maksudnya, jadi mereka menjawab kalimat yang di dalam ayat memakai kata jamak. Ini pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, dan selainnya dari para ulama. Ibnu Jauzi, ya. Pendapat yang kedua mengatakan timbangan itu muta'addidah, banyak, bukan cuma satu. Mereka mengambil zahir ayat وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ya. Seperti dalam ayat yang dibaca sini, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, ya. Dalam Al-Qariyah, ayat surah Al-Qariyah, Mal-Qariyah, ya. Disebutkan juga فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَى. Di sini surat Al-Mu'minun yang disebutkan, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ini surat Al-Mu'minun, ya. Kalau dalam surah Al-Qariyah, ya, فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di kehidupan yang senang, radhiyah, ridha. Radhiyah artinya mardhiyah, ridha. Ini semua dalam ayat mawazin, mizan-mizan datang dalam bentuk jamak. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i dalam tafsirnya dan selainnya dari para ulama. Ya, mereka berselisih. Ada pendapat yang ketiga, mereka mengatakan tawakuf, wallahu a'lam. Banyak atau satu, wallahu a'lam. Tawakuf. Ini pendapatnya Syekh Musalih Al-Utsaimin. Syekh Musalih Al-Utsaimin dia tawakuf, masya Allah. Dan pendapat Imam Qurtubi, rahimahullah. Baik. Ya, kalau kita berdasarkan dengan nas ayat, ya, ini lebih selamat mungkin, wallahu a'lam. Ayat dalam ayat dikatakan banyak, mawazin, kami letakkan, kami akan hantarkan, letakkan, kata Allah Subhanahu wa taala, timbangan-timbangan pada hari kiamat. Kita berdasarkan dengan ayat lama, berarti banyak. Itu mungkin lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang jelas sepakat para ulama tidak ada mengingkari kejadian ahlul bid'ah tentang adanya timbangan pada hari kiamat. Berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan ijma' para ulama, tidak ada yang menyelisihinya yang mengingkari kejadian ahlul bid'ah wal ahwa, kecuali pengikut hawa nafsu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengingkarinya. Makanya kenapa disebutkan perkara-perkara seperti ini dalam buku akidah? Kalau kita baca buku-buku akidah yang lainnya, Imam Tahawi dalam Akidah Tahawiyah, Syarh Sunan Al-Barbahari, dan kitab akidah yang lainnya, Akidatul Wasithiyah karya Syekh Shalih bin Taimiyah, dan banyak masih banyak buku akidah, mereka hampir semua menyebutkan tentang perkara-perkara ini. Hal ini merupakan rangkaian beriman kepada hari akhirat, dan yang kedua ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan orang-orang mengisi mereka. Baik, kata beliau, wali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haulun. Beliau berpindah. Setelah beliau menyebutkan mizan, timbangan pada hari kiamat, kata beliau, dan untuk Nabi kita pada hari kiamat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada haul, telaga. Telaga. Ini mungkin sering kita dengar, ya, telaga, haul. Fi kiamat, pada hari kiamat. Kata beliau kudama, kata penulis, ma'uhu asyaddu bayadhan, airnya sangat putih, lebih putih daripada susu. Bayawan wal madan, sangat putih. Wa ahlan wal asal, dan lebih manis daripada madu. Ini semua beliau ambil dari hadis dalam Sahih Muslim, hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang sahih. Ya, hadis Abdullah bin Amr bin As, dan ada juga dari sahabat yang lainnya, hadis sahih. Jadi beliau langsung ambil. Ya, beliau tidak sebutkan hadisnya, langsung beliau ambil lafaz hadis. Jadi ini kita baca ini dalam hadis. Beliau ambil wa ahlam min asal, lebih manis daripada madu. Wa abariquhu, belas-belasnya ada di nujumis sama, jumlah belas telaga Nabi SAW untuk meminum seperti jumlahnya bintang di langit. Man syariba minhu, siapa minum dari telaga tersebut, lam yatma ba'daha abada, tidak akan haus selama-lamanya. Padahal Allahumma pada hari kiamat, yaumul atashil akbar, yaumul atashil akbar. Dan Allah katakan bahwa pada hari kiamat adalah hari haus yang besar. Makanya diperselisihkan tentang telaga ini. Di mana tempatnya? Apakah dia setelah timbangan atau sebelum timbangan? Apakah dia setelah sirat, jembatan nanti pada hari kiamat, atau dia sebelum sirat? Ini diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan, katanya telaga ini setelah jembatan pada hari kiamat. Ini sebagian ulama berkata seperti itu. Dikutip oleh Ibnu Katsir, dan Syekh bin Baz juga menguatkan bahwa tidak, yang benarnya telaga sebelum timbangan dan sebelum sirat jembatan. Kenapa? Mereka lihat sisi kecocokannya. Ketika dari padang mahsyar, hari berbangkit, ketika dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan, matahari didekatkan. Setelah itu mereka langsung ke telaga Rasulullah SAW minum, haus. Katakan ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita katakan telaga ini setelah jembatan nanti, tidak mungkin. Kenapa? Sebab nanti di telaga ini ada yang terusir. Dalam hadis, ketika Nabi SAW melihat manusia datang di telaga, ada yang terusir dari telaga. Kata Nabi SAW, umati, kenapa mereka umat saya. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka buat setelah kamu meninggal, apa yang mereka ada-adakan. Biasa. Jadi kata para ulama, di dalam hadis itu bisa jadi yang terusir adalah orang-orang murtad. Ketika Nabi meninggal, banyak murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, mereka orang munafik. Yang ketiga, ada yang mengatakan mereka ahlul bid'ah wal ahwa, dan semuanya kemungkinan masih di dalam hari. Nah, kalau kita katakan telaga setelah jembatan, padahal nanti di jembatan itu, akhir setelah jembatan itu surga dan neraka. Jadi siapa yang melewati jembatan masuk surga, siapa yang tidak selamat dari jembatan sirat nanti kita sebutkan, itu akan masuk neraka. Kalau kita katakan setelah jembatan baru telaga, tidak cocok. sebab di telaga nanti ada yang terusir. Berarti kalau kita katakan telaga yang setelah jembatan, berarti orang yang datang telaga sebagai orang beriman. Sebab iya, yang melewati telaga itu orang-orang beriman, yang melewati jembatan adalah orang-orang yang beriman. Maka yang lebih cocok, makanya fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, telaga apa? Telaga itu sebelum jembatan dan sebelum timbangan juga. Sini disebutkan lam yatma man syariba minhu syarbatan lam yatma ba'daha abada. Siapa minumnya? Ya. Dan akan haus selamanya. Sini disebutkan tentang ukurannya di dalam hadis, disebutkan ukurannya dari jarak Hadramaut di Yaman sampai ke Madinah. Ya. Sangat jauh. Yaman ke Madinah. Sangat jauh ya. Kita naik bus aja itu kita ukurnya itu 24 jam naik mobil Hadramaut ke Madinah. Jaraknya dalam hadis dikatakan, ada yang sebagian riwayat dikatakan dari Sana'a ke Madinah, sama jaraknya juga. Oke. Kemudian kata Pak Ulama menyebutkan hikmah di dalam hadis telah disebutkan jumlah gelasnya banyaknya seperti bintang di langit. Kata Pak Ulama memiliki dua faedah. Yang pertama, ketika seorang hamba minumnya, orang-orang beriman atau minumnya itu, mereka meminumnya dengan rohah, ya, dengan tenang, tidak antri, ya, tunggu yang satu, tunggu sering minum lagi, gantian lagi gelasnya, ya, makanya disebut dalam hadis jumlah gelasnya seperti bintang di langit banyaknya. Pun yang kedua menunjukkan bahwa gelasnya sangat indah, sebab dikatakan seperti bintang di langit. Ya, hadisnya muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Baik. Dan ini telaga ini diingkari oleh orang Mu'tazilah. Ya. Orang Mu'tazilah juga ahli bid'ah mengingkari adanya telaga. Dan telaga tetap adanya di dalam hadis yang sahih dan berdasarkan ijma para ulama, kesepakatan para ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan telaga ada di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Inna a'tayna al-Kautsar." Kami berikan kepada Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ini telaga. Ya. Tapi itu kurang kuat. Kalau yang dimaksud di dalam ayat itu, ini faedah penting, ini penting. Di dalam ayat itu kita katakan Al-Kautsar adalah telaga. Tapi bukan telaga di dalam ayat itu, telaga Nabi SAW. Bukan. Jadi telaga Rasulullah SAW ini, Al-Kautsar, ini telaga di dalam surga. Ya, yang air dari telaga di dalam surga itu mengalir airnya sampai ke telaga yang di padang mahsyar. Jelas ya? Walaupun memang sebagian ya, ulama ada yang mengatakan bahwa telaga itu dalam ayat itulah telaga yang dimaksudkan di padang mahsyar. Tapi pendapat kebanyakan ulama mengatakan bukan. Ya, bahwa telaga di dalam ayat Al-Kautsar, inna a'tayna al-Kautsar, kami berikan kepada Muhammad Al-Kautsar. Ya, itu telaga ditafsirkan dalam ayat, tapi telaga yang dimaksud adalah telaga di dalam surga. Ya, hawdun fil jannah. Dalam hadis dikatakan hawdun fil jannah. Baik. Ya, tapi di sini yang dimaksud adalah telaga di padang mahsyar. Telaga di padang mahsyar. Kata Nabi SAW, inni wallahi la anduru ila hawdil an. Saya sekarang melihat di telagaku. Ya. Kata Nabi SAW, saya tunggu kalian di telagaku. Ya. Saya menunggu kalian di telagaku. Di sana ketika umat Nabi SAW datang, ada yang terusik. Ya, dilarang minum. Kata Nabi SAW, umatku. Kemudian dikatakan kepada Nabi, inna kala tadirma hadithu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada datang setelah kamu meninggal. Baik. Kemudian kata beliau, as-sirat haqqan yajuzu abraru wa yazidu anhu fujjar. Ini berikutnya. Jadi zahirnya, Ibnu Qudamah katakan akan mewajihkan bahwa telaga nanti, ya, telaga yang iman umat Islam akan meminumnya, ini sebelum sirat. Sebab di sini boleh urutkan telaga, kemudian setelah itu sirat, jembatan. Sirat artinya jembatan ya. Kata beliau, as-siratu haqqun, benar adanya. Ya buzul abrar, ya akan dilewati oleh orang-orang baik. Wa yazillu anhu fujjar, dan orang-orang yang fajir, pelaku maksiat dan dosa akan yazillu, tergelincir. Akan tergelincir. Dan ini juga diingkari oleh orang-orang ahli bidah. Mereka mengatakan sirat itu tidak ada. Padahal as-sirat hadisnya sangat banyak di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Sangat banyak sahabat yang meriwayatkan tentang hadis sirat. Ya. Bahkan penafsirannya sebagai ulama menafsirkan as-sirat ada dalam Al-Qur'an. Itu firman-Nya Allah SWT berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya." Kata Allah SWT, tidak ada di antara kalian pasti akan mendatangi hak, ya, pakai dalil, pasti akan mendatanginya. Sebagian penonton sikap di antara bambas dan seringnya mendatanginya, maksudnya mendatangi asyirah jembatan. Ada walaupun ada yang menafsirkan jahannam, ya, tapi menurut penafsiran sebagian ulama mengatakan di sini hak kembali kepada asyirah, ya, jembatan. Kalian akan mendatangi melewati jembatan itu, semuanya akan melewatinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nunajjil ladzina taqau." Kami akan selamatkan orang yang bertakwa, wa nadharu dzalimin. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim fi hadziyah terjatuh, orang-orang berlutut. Ini penafsiran sebagian ulama, walaupun sebagiannya tidak menafsirkan ya, seperti itu. Berarti menurut penafsiran mereka, berarti as-sirat ada dalam Al-Qur'an. Ada pun dalam hadis sangat banyak riwayatnya. Dikatakan di dalam hadis dan ini sepakat para ulama ya tentang adanya sirat. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-sirat, ditanya tentang sirat. Nabi ditanya bagaimana tentang sirat itu? Nabi menjawab, "Muhammadun muzillah alaihi khatatifu wa talalibu hasakatun mufattahatun laha syakwatun uqaifa takunu bi majid wa bayna sa'dan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat jembatan itu muhawatun muzillah, sangat licin dan membuat orang tergelincir. Alaihi khatatif, ya, pada jembatan ini ada khatatif yang menyambar-nyambar. Wa kalalib, mencakar-cakar. Hasakah, bengkok. Mufaltahatah, mufaltahah, mufaltahah, dari besi seperti mata panci. Laha syakwa, dan ada durinya. Ukaifa, seperti mata, mata pancing, bengkok. Ya. Kalau kita lihat akhirnya, saya bisa selamat seperti ini. Ya. Di dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ahaddu minas suyuf, ahaddu minas suyuf, lebih tajam daripada pedang. Ya. Wa adaqqu minas sya', kata Nabi, dan lebih tipis daripada rambut. Ya. Sudah ada yang menyambar-nyambar lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thumma yudrubu al-jisr 'ala jahannam wa tahillu syafa'a wa yaqulu Allahumma sallim sallim." Di dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya berdiri di ujung jembatan dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan mereka, selamatkan mereka.'" Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa yamurru mu'minun." Orang-orang yang beriman akan lewat. Kata fi ain, ada yang melewati kata Nabi seperti kilatan mata. Ya. Cepat, langsung selamat. Ada yang seperti kalbarak, petir, kilat. Warreh, ada yang seperti angin. Wakatoir, ada yang seperti burung terbang. Wakaajawihil khayl, ada yang seperti kuda. Warbuka, ada yang seperti onta, lebih lambat sedikit. Wafanajin muslim musallam, ada yang berjalan kaki. Fanajin musallam, maka dia selamat. Wamahdushun mursal, ada yang mengangkat, disambar-sambar, tapi akhirnya selamat. Walaupun dengan susah payah, dia selamat. Wa maqdusun fi jahannam, dan ada yang bersusah payah maqdus, jatuh dan masuk dalam jahannam, masuk dalam neraka jahannam, dan disesuaikan dengan amalan-amalannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tajribin a'malun nabiyyukum qaimun 'ala shirath." Ya kulli ya rabbi Allahumma sallim sallim, akan melewati jahannam tersebut sesuai amalannya, dan nabi kalian kata Nabi sallallahu akan berdiri di ujung jembatan dan berkata, "Ya rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkan mereka, selamatkan mereka, selamatkan mereka, selamatkan mereka." Ini syarat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melewatinya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa aqulu ana wa ummati awwalu man yujizuha wa la yatakallamu yawma idzin illa rusul wa du'a'u rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim." Ini riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya lah yang paling pertama melewatkan umat saya. Dari antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam umat yang pertama lewat Sirat. Sebelum umat-umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat ini. Nah, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini inilah makna hadis yang sangat banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu akhirun wa awwaluna yaumul qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kami lah umat yang paling terakhir. Kami umat yang paling terakhir, tapi kami lah yang paling pertama pada hari kiamat." Maksudnya mereka akan didahulukan pada hari kiamat. Paling pertama masuk surga, paling pertama melewati as-sirat. Ya. Di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa haidah," kata Rasulullah sallallahu "antum tufuna fi ummah, antum khairuha wa aqwam Allah." Kalian menggenapkan 70 ummah. Kalian yang paling terakhir dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian yang paling mulia dan paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang riwayat Muslim, yang dikatakan kami umat terakhir dan yang paling pertama masuk di surga. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yatakallamu yawmaydin illa rusul." Tidak ada yang berbicara pada saat itu, pada hari itu kecuali Rasul, dan doanya Rasul semua sama. Allahumma sallim salami, Allah selamatkan mereka, selamatkan mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa yashfa'u nabiyyuna." Ini bukan syafaat, beliau berpindah. Dan nabi kita akan memberikan syafaat fi man dakhala an-nar, bagi siapa yang masuk dalam neraka min ummati min ahli kabair fayakhrujun bi syafaatihi ba'da mahtaraqu wa sara fahman wa himama fayadkhulu al-jannata bi syafaatihi wa li sa'il anbiya wal mu'minin wal malaikati syafaatun qala ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyati mushfiqun wa la tanfa'u al-kafira syafaatu asy-syafi'i. Kata beliau dan nabi akan memberikan syafaat bagi umatnya yang masuk dalam neraka para dosa besar. Ini kita jelaskan pada pertemuan yang lalu kenapa para ulama menyebutkan tentang syafaat ini dalam buku akidah. Inilah syafaat yang diingkari oleh orang khawarij dan mu'tazilah yang menyimpang dalam bagian yang benar. Kenapa? Dalam orang khawarij dan mu'tazilah mereka sepakat, ini dua kelompok ini mereka sepakat bahwa pelaku dosa besar di dunia kafir. Mereka sepakat pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Jelas ya? Yang mereka perselisihkan orang-orang khawarij dan mu'tazilah, mereka berselisih hukum di dunianya saja. Kalau orang khawarij menghukumi bahwa pelaku dosa besar kafir hukumnya, bukan mukmin lagi, kafir. Tapi kalau orang mu'tazilah mereka mengatakan tidak mukmin dan tidak kafir. Bainu bain, antara dua antara. Fi manzilah bainu manzilah kain, dikerulukan di tempat antara dua tempat. Tidak mukmin tidak kafir, berarti apa itu? Fasik. Tapi sebenarnya sama saja, sebab di akhirat mereka mengatakan, mu'tazilah mengatakan kekal dalam neraka, berarti kafir. Mereka berselisih dengan khawarij hanya nama saja di dunia, tapi di akhirat mereka sepakat bahwa pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Makanya mereka menafikan syafaat. Dari syafaat itu untuk pelaku dosa besar. Padahal di dalam hadis dan puluhan sahabat yang meriwayatkannya hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syafaati li ahli kara'in min ummati." Syafaatku untuk pelaku dosa besar pada hari kiamat untuk umatku dari pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar walaupun dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikeluarkan dari neraka dan masuk dalam surga. Ini yang dimaksud di sini syafaat. Sebab syafaatnya Nabi itu ada 7. Ini perlu diingat, syafaatnya Nabi ada 7. Iya. Syafaat ada 7. Berbagai syafaat itu ada 7. Yang pertama syafaatul ummah, syafaat yang paling besar. Itulah syafaat di padang mahsyar. Syafaatul ummah namanya. Inilah yang makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Ditafsirkan dalam hadis, maqamul mahmuda, tempat yang terpuji adalah syafaatul ummah, syafaat pada hari kiamat. Sebab hanya Nabi memiliki syafaat itu. Manusia datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Musa minta, ya, agar dipersilakan berbangkit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipersilakan hari berbangkit. Nabi Adam mengatakan saya tidak bisa. Nabi Musa mengatakan saya tidak bisa. Kata Nabi sallallahu, saya yang memiliki syafaat itu. Analah. Nabi lah yang diterima syafaatnya. Nah, ini syafaatul ummah. Ahli juga tidak mengingkari syafaat yang ini. Ya. Mereka tidak mengingkari syafaat yang mereka ingkar adalah syafaat untuk pelaku dosa besar. Syafaat yang kedua, syafaat beliau untuk pamannya Abu Thalib. Ini juga syafaat beliau juga. Abu Thalib meninggal dari kafiran. Ketika beliau doakan Abu Thalib agar Allah ampuni, turun ayat menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ayastaghfiru lil musyrikin. Walakana ulul qurbah. Tidak pantas bagi Nabi untuk memintakan ampun kepada orang musyrikin yang mati dalam kekafiran walaupun itu orang mencintainya. Turun ayat menegur. Tapi karena kedudukan beliau yang mulia, sebagai seorang rasul yang paling mulia, Allah pun memberikan syafaat. Diberikan Abu Thalib syafaat. Syafaat dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis ketika Abu Thalib ditalkin dan tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi, la astaghfirunna lak ma lam umha anka. Saya akan memohon ampunkan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala selama saya tidak dilarang. Tapi itu ayat melarangnya. Tapi syafaat kan, syafaat Nabi SAW memberikan kepadanya diringankan siksaannya. Tidak ada orang kafir yang diringankan siksaannya kecuali Abu Thalib. Orang kafir keras siksaannya kecuali Abu Thalib. Itu dia dipakaikan sendal dan neraka, baru sendal ini pakai meleleng otaknya. Dalam hadis Abu Thalib menganggap ini siksaannya paling keras, padahal sudah yang paling ringan sudah. Sesuai dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan surah dua. Yang ketiga, syafaat penghuni surga diangkat derajatnya. Sudah masuk dalam surga dengan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada penghuni surga yang diangkat naik derajatnya. Seperti Abu Salamah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma rafa' derajatan li Abi Salamah. Ya Allah, angkat derajatnya untuk Abu Salamah. Suami Ummu Salamah, istri beliau. Ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah menikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiga. Syafaat yang keempat, syafaat untuk orang beriman masuk dalam surga. Jadi orang beriman ketika masuk dalam surga, sudah di depan pintu surga tertutup, tidak bisa masuk. Nanti dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau lah yang mengetuk pintu surga, kemudian terbuka. Barulah orang-orang beriman masuk. Barulah orang-orang beriman masuk. Ya, makanya saya kasih satu rahasia di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwaabuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan digiring orang-orang yang kafir dalam neraka, zumara, orang-orang berkelompok-kelompok, hatta idza ja'uha, sampai mereka mendatangi neraka jahannam. Kata Allah, futihat abwaabuha, langsung dibuka pintunya. Perhatikan ya, tidak pakai law. Futihat abwaabuha. Ayat setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw ila rabb wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha ya futihat abwaabuha. Akan digiring orang-orang beriman yang bertakwa kepada Rabb mereka ke dalam surga. Sampai mereka datang di hadapan pintu surga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa futihat abwaabuha. Kata para ulama, kenapa di untuk penghuni neraka tidak ada law-nya? Langsung futihat abwaabuha, dibuka pintunya. Ketika untuk orang beriman ada law-nya, wa futihat abwaabuha, sebab untuk orang-orang beriman pintu surga tidak langsung terbuka. Dipastikan dalam hadis, pintu surga tertutup. Dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu surga terbuka. Adapun neraka jahanam, langsung masuk. Makanya tidak dikatakan law, itu rahasia di dalam ayat. Makanya dalam ayat itu satu huruf dalam ayat itu, kata para ulama, tidak boleh kita katakan itu tidak ada maknanya. Ada maknanya. Pengurang satu huruf dalam ayat tidak tambah satu huruf itu memiliki arti semuanya. Baik, empat syafaat. Kemudian yang kelima, syafaatnya untuk syafaat Nabi SAW untuk manusia sebagian kaum nanti yang sama timbangan amalan kebaikan dan kejelekannya. Kemudian dengan syafaat Nabi SAW masuk ke dalam surga. Kemudian surah berapa? 5. Yang keenam, syafaatnya Nabi SAW untuk umatnya yang masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, 70,000 orang. Di dalam hadis yang lain, setiap seribu membawa tujuh puluh ribu. 70,000 orang. Setiap seribu dari 70,000 itu membawa 70,000 lagi. Dalam riwayat Tirmidzi dan hadisnya sahih. Ini syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga untuk umatnya. Yang terakhir itu yang syafaat pelaku dosa besar. Ada tadi. Ya, itu pembagian jenis-jenis syafaat. Tapi yang disebutkan dalam buku-buku akidah ini syafaat yang dimaksud adalah syafaat untuk pelaku dosa besar. Sebab inilah yang diingkari oleh orang-orang khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Semoga manfaatnya. Nanti bihaja subhanallah wa bihamdihi wa astaghfirullah. Allah.